نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل تجوز الاستفادة من الإذاعة المسمى بإذاعة الرجاء التي قام بها الحزبيون السروريون بحجة أن فيها دروس مشايخ أهل السنة، فهل يجوز للعوام الاستفادة والسماع منها بحجة تقليل الشر؟ فهل يجوز لطلبة العلم والدعاء الاستفادة منها بحجة خذ الحق ورد الباطل؟ جزاكم الله خيرا. السؤال yang berikutnya, bolehkah seorang mengambil faedah dengan cara mendengarkan sebuah siaran radio yang dipancarkan pada sebuah radio yang bernama dengan pemancar roja, yang mungkin akhir-akhir ini menjadi pembahasan yang cukup hangat antara yang membolehkan, antara yang mengatakan ada faedah, bibik gue juga mendapat hidayah darinya. Nah, istilah-istilah bahwa orang awam daripada mendengarkan musik lebih baik mendengarkan itu. Baik, sebuah radio yang di situ dikatakan khoja, dan perlu dipahami bahwa pusat siaran di Jakarta, kemudian masing-masing daerah itu membuat pemancar sebagai apa istilahnya penangkap, yaitu merelay. Nah, bahkan bukan hanya sebatas radio, mereka juga sudah berkembang sampai kepada TV-nya. Jadi salafin dulu sudah jelas matra TV itu masya Allah, tanpa ada penjelasan yang susah payah untuk menjelaskan tentang perihal haramnya tentang TV dengan cepatnya. Tapi dengan syubhat yang baru ini, sekarang ramai-ramai untuk masang televisi. Masang apa? Televisi. Allah musta'an. Kemudian dikatakan allati qama bihi hizbiyun sururiyun, dan yang menjadi pengampunya itu, pengurusnya itu adalah orang-orang dari kalangan hizbiyun. Nah, dari kalangan sururiyun. Dan yang membolehkan berhujjah bahwa pada radio itu ada durus, yaitu pelajaran-pelajaran masyayikh al-sunnah, masyayikh al-sunnah, termasuk yang sempat tatkala pertemuan para asatidzah di kediaman Syekh Rabi Ramadan tahun ini, yaitu atau tahun silam ya, Ramadan tahun silam, tatkala disampaikan bahwa ya Syekh, bahwa di situ terkadang ada Syekh Saleh Suhaimi. Nah, Syekh Saleh Suhaimi masyayikh min ahli sunnah. Maka beliau mengatakan khata' nuzul, singgahnya beliau ke situ khata', kesalahan, unsahu. Nasihatkan kepada beliau. Nah, juga ketika disampaikan padanya ada Syekh Abdul Razak, beliau pun mengatakan huwa makhzul, itu ditipu saja. Nah, kedatangannya di Indonesia itu ditipu saja. Baik. Kemudian itu hujjah mereka bahwa padanya ada masyayikh al-sunnah. Kata mereka itu ada masyayikh al-sunnah. Bolehkah bagi orang awam untuk mengambil faedah, mendengarkan darinya dengan hujjah taqlilus syar, itu berhujjah bahwa untuk mempersedikit kerusakan, daripada dengarkan radio yang di situ isinya musik atau isinya berbagai macam kemungkaran? Bukankah mendengarkan radio yang siarannya bagus walaupun dari kalangan ataupun yang menjadi pengampunya ataupun yang menjadi pengurusnya adalah orang-orang hizbiyun? Nah, dan bolehkah bagi seorang thalabul ilm, di sini dirinci, orang awam dengan mengatakan ingin mengurangi keburukan, dan juga para thalabul ilm wa du'a istifadatu minha, mengambil faedah darinya dengan hujjah Khudil haqqa, ambillah kebenarannya, ambillah yang baik-baik saja. Warudil batil, dan tolaklah kebatilan. Itu kalau kapasitas seorang ahli talabul ilm, kan begitu ya. Namanya talabul ilm, kalau ada yang bagus itu diambil, kalau ada yang batil ditolak. Bolehkah mengambil faedah darinya? Baik. Al-haq yukhadu min yukhadu an ahli sunnah wa la yuqsadu al-mubtadi'a li talab al-haq abadan. La, lakin idza qala mubtadi' asaba bi al-haq 'indana qabilna. Kemudian beliau menjawab, al-haq yang namanya kebenaran itu yukhad an ahli sunnah, yang namanya kebenaran itu diambil dari ahli sunnah. Wala yuqsad al-mubtadi' li talab al-haq. Jangan menuju, jangan seorang mengatakan ayo kita mengambil tentang kebenaran itu walaupun dari orang-orang ahli bid'ah, walaupun dari orang-orang ahli bid'ah abada, sama sekali. Jadi walaupun pada orang-orang ahli bid'ah itu ada kebenaran, jangan sekali-kali mengambil darinya. Masya Allah, ulama ahli sunnah banyak yang belum semua kita bisa mendatangi. Nah, kok kenapa kita beralasan bahwa daerahnya terpencil, tidak ada ilmu kecuali dari kalangan orang ahlul bid'ah saja. Nah, miskin, kita tidak bisa belajar kepada ahlus sunnah. Itu suatu keadaan yang dimana seorang membatasi diri. Masya Allah, masyaikh ahlus sunnah, ulama ahlus sunnah, asatidz ahlus sunnah, masya Allah masih banyak. Kenapa seorang membatasi diri? Kenapa seorang kemudian mengatakan bahwa tidak ada peluang, tidak ada kemampuan? Nah, namun apabila di sana terjadi bahwa seorang mubtadi, tokoh kebid'ahan mengatakan dan padanya ada kebenaran, dan itu mungkin terolah sama dengan apa yang ada pada kita, nah, maka jangan kemudian seorang menerimanya. Jangan kemudian seorang mengatakan bahwa perkara itu afwan, jangan kemudian seorang mengambil darinya. Kita katakan betul, kebenaran itu sama, itu perkara yang harus kita terima. Jika sebuah kebenaran yang dimunculkan ahli bid'ah, itu kita akui bahwa itu benar. Tidak boleh kemudian kita mengatakan itu kebatilan. Tetapi tidak boleh kita mengambil kebenaran itu dari mereka, walaupun hal itu perkara yang benar. Nah, yufarraqu baina al-muwafaqati wa baina al-talab. فالطلب لا يكون عن أهل البدع لأن الأصل فيهم لأنه مبتدع وهو غير مأمون. وأما الموافقة فلا مانع، نحن نقبل الحق ممن جاء به لكن لا نطلبه عند هؤلاء. Kemudian yang perlu difahami di sini harus dibedakan antara al-muwafaqah wa talab. Bedakan kaidah antara sebuah kebenaran itu ada kesamaan, yaitu misalnya kelompok-kelompok sesat Syiah, Khawarij, Mu'tazilah itu punya perkara kebenaran, nah, yang sama dengan Ahlussunnah, maka kita katakan na'am, itu sebuah kebenaran. Bedakan. Tetapi masalah tolak, masalah mencari, kalau itu kebenaran, Ahlus Sunnah juga punya. Apakah kemudian kan sama-sama benar? Paham? Ahlus Sunnah mengajarkan demikian. Kebid'ahan kadang juga mengajarkan begitu. Bolehkah kita mengambil dari seorang tokoh-tokoh kebid'ahan? Abadan. Walaupun sama, tidak ada perbedaannya sama sekali. Misalnya mengajarkan suatu, jangan sekali-kali mengambil dari apa? Tokoh kebid'ahan. Nah, karena apa? Karena memang mereka adalah orang-orang yang menyebarkan kebid'ahan, dan orang-orang yang mereka itu dikatakan penyebar kebid'ahan adalah orang-orang yang tidak bisa dijamin. Germakmun, antum bisa kemudian menyelamatkan diri dengan mengatakan saya ingin menyisihkan kebid'ahannya, saya hanya memegang haknya saja. Mampu seperti itu? Nah, telah terjatuh sekian banyak terjatuh sekian banyak orang-orang yang dalam kondisi. Anda tahu? Abdurrahman ibn Maljam. Tahu tidak Abdurrahman ibn Maljam? Siapa ini? Pembunuh siapa? Pembunuh Ali bin Abi Thalib. Nah, dulunya dia itu seorang yang memiliki semangat yaitu keilmuan. Naam, dan kemudian asalnya adalah orang-orang yang dalam kondisi diterbiah di bawah naungan Ahlus Sunnah. Nah, sampai salah satu tokoh yang dikenal dalam sisi hadis, Imran bin Khattan. Asalnya apa? Asalnya dia seorang Sunni, Salafi. Tetapi menikah dengan seorang wanita Kharijiyah, seorang wanita yang mapan akidahnya dalam Khawarij, dengan mengatakan akan saya pengaruhi, namanya perempuan, akan saya pengaruhi, akan saya ajari. Tetapi apa? Justru terbalik. Nah, justru terbalik. Sampai-sampai keluar syair-syair yang di situ memuji pembunuh Ali bin Abi. Ya dharbat at-taqiyin ma arada biha illa liyablugha min bil arsyi ridwana. Naam, wahai tebasan pedang, yaitu yang pembunuh Ali bin Abi Thalib, tidaklah dia inginkan dalam membunuh kecuali apa? Mengharapkan apa? Keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pujian yang luar biasa. Pujian sampai memuji pembunuh seorang sahabat. Itu hasil daripada seorang kadang-kadang menganggap bahwa perkara kebidahan itu dianggap sepele dengan mengatakan saya punya benteng, saya punya tameng, saya punya modal, saya datangi orang-orang yang bermasalah yang ada padanya ilmu kebenaran walaupun dikelilingi dengan syubhat, akan saya ambil ilmu darinya dan tidak masalah karena saya punya apa? Punya benteng atau punya pengaman. Maka ketahui bahwa orang-orang yang padanya ada kebidahan adalah orang-orang yang dikatakan ghair ma'mun. Adapun al-muwafaqah fala mani, adapun tentang perkara ada sisi kesamaan, itu jangan dijadikan sebagai alasan. Seperti orang-orang yang mengatakan mengambil pelajaran dari golongan orang-orang yang terfitnah dengan ihya'turat, yang mengatakan di sana juga mengajarkan apa? Kitab-kitabnya Syekh Muthaimin. Kalian juga sama kan mengajarkan? Di sana juga mengajarkan kutub Syekh bin Baz. Sama kan juga? Di sana juga diajarkan ini dan itu. Sama juga dengan kalian mengajarkannya. Terus apa? Bedanya apa? Sudah, kita enggak usah mempermasalahkan. Seolah-olah mereka hanya mengatakan gara-gara bantuan saja kok. Iya. Gara-gara bantuan, musa'adah maliyah. Wallah, ihya'turat itu kiprahnya bukan hanya memporak-porandakan dakwah dengan semata-mata dinar Kuwait, bukan bantuan saja. Tetapi masalahnya urusan akhirat. Urusannya ialah masalah urusan apa? Akhirat. Datang orang-orang yang mengajarkan faham takfir. Datang orang-orang yang mereka mengajarkan tentang akidah yang fasidah. Naam. Karena barakallahu fikum, masalahnya bukan masalah yang dikatakan sepele. Nah, baik. Dan kita menerima sebuah kebenaran dari manapun datangnya, namun yang harus kita perhatikan, tidak bolehnya kita mengambil kebenaran dari haula. Tidak boleh mengambil kebenaran dari haula. Nah. Baik, mungkin terkait dengan masalah terkhusus yaitu Nabi Roja ini, sesungguhnya masalah ini sudah terangkat di hadapan Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala, dan Syekh Rabi pun juga tidak memberikan apa rincian bahwa bagi orang-orang awam, bagi orang-orang yang belum pernah belajar itu diperbolehkan ataupun bagi atau tidak diperbolehkan, bagi thalabul ilm yang mapan itu diperbolehkan. Beliau tidak merinci yang semacam itu. Baik yang awam maupun bagi orang-orang yang mapan dalam hal thalabul ilmi, tidak diperbolehkan untuk mengkonsumsi, yaitu dengan mendengarkan apa? Radio Roja. Mendengarkan apa? Radio Roja. Dan anehnya, pada kejadian yang waktu itu, nah, beberapa asatidzah yang masya Allah berkumpul di kediaman Syekh Rabi telah menjawabkan, memberikan jawaban, mendapatkan jawaban seperti itu. Dan Syekh mengingatkan tentang istilah utruku asbabul khilaf, bermakna kalau memang radio rojak itu menjadi sebab khilaf, tinggalkan, tinggalkan. Yang menjadi muskilah rombongan sebagian asatidzah, wala usami, dan saya mungkin tidak menamai satu persatu, ke Yaman. Jadi dari Syekh Rabi setelah mendapatkan fatwa yang cukup jelas untuk meninggalkan radio rojak, mereka ke Yaman merumuskan sebuah pertanyaan yang sama, pertanyaan yang sama kepada Syekh Muhammad Al-Imam di Ma'bar. Syekh Muhammad Al-Imam di Ma'bar. Dan qila, dikatakan oleh sebagian asatidzah bahwa Syekh Muhammad tahu bahwa rombongan ini telah datang dari apa? Dari Syekh Rabi. Nah, sampai sebagian mengatakan Syekh Muhammad menyampaikan hatta nanzur kaifa yatala'abuna bil ilm. Mari nanti kita sambut supaya akan kita lihat sikap mereka, bagaimana mereka itu bahasanya apa? Yatala'abun, tulanan, mainan. Al-muhim istilah la'ab, istilah la'ab itu kalau anak kecil itu masih mungkin ya. Ya walad, la'ab anta, wahai walad, kamu adalah orang yang apa mainnya kok lebih berlebihan. Tapi kalau orang seperti kita yang sudah tua-tua, bahkan para dai dikatakan anta la'ab, kira-kira apa? Istilah la'ab, banyak main, main bola, main bulu tangkis, main futsal, antara la'ab. Bukan, bukan itunya. Seorang yang tidak punya yaitu amanah ilmiah, bermain-main dalam masalah ilmu. Tibalah mereka di rumah, di kediaman Syekh Muhammad, menanyakan persis hukum mendengarkan tentang radio roja. Syekh Muhammad memberikan jawaban apa itu? Beliau memberikan jawaban, ya abnai, wahai putra-putraku, ini masalah-masalah besar, perlu dikaji. Dan andai kata kalian nanti bisa dimudahkan oleh Allah berangkat ke Mekah, ketemu dengan kibar ulama seperti Syekh Rabi, tanyakan kepada beliau mukanya taruh di mana. Terus kenapa kemudian mereka tidak mengakui tatkala pulang menyampaikan bahwa telah mendapatkan fatwa seperti itu, dan kami datang kepada masyayikh yang lain dengan jawaban mengisyaratkan kepada kibar ulama, justru kemudian mereka apa? Tidak menyebarkannya. Tidak menyebarkannya. Akhbarana ahadul minhum, sampai kepada kita sebuah kabar dari salah satu mereka mengatakan setelah dijawab Syekh Muhammad seperti itu, mereka pun kelupaan semua, merumuskan tatkala pulang ke Indonesia kemudian apa yang harus mereka lakukan. Yang ada terbenak dalam diri mereka adalah utruku asbabul khilaf, itu saja. Suara yang disuarakan adalah dihimbau kepada para ikhwah untuk meninggalkan sebab-sebab apa? Perselisihan. Ittaqullah, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebuah amanah ilmiah dari seorang alim. Maka kronologis yang semacam ini tentunya perkara yang mal azab syadid, satu hal yang sangat kita sayangkan. Orang-orang yang masya Allah dipuji oleh sebagian masyayikh, kalau ada masalah rujuklah kepada dia, kalau ada perkara-perkara dakwah, polemik dakwah, rujuklah kepadanya, dalam posisi seorang dengan kondisi satu masalah saja mereka tidak bisa kemudian menjernihkan masalah tersebut, menjelaskan masalah tersebut dengan sesungguhnya, tapi yang ada ialah menyembunyikan, tapi yang ada ialah menyembunyikan. Alhamdulillah pada daurah kemarin datang di tengah-tengah kita salah satu masyayikh yang memberikan yaitu tanggapan terhadap kejadian-kejadian yang terjadi di Indonesia, yaitu Syekh Hani. Kemudian biidznillah azza wajal dan ba'da taufiqillah beliau bisa berjumpa dengan Syekh Rabi dan menyampaikan perihal yang terjadi, yang kemudian disusullah sebuah kronologis bahwa ada utusan. Jadi setelah pulangnya Syekh Utsman Salimi dan Syekh Abdullah Al-Mar'i pada daurah kemarin, disusullah utusan Syekh Rahman dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wusabi hafizahumullah. Syekh Rahman yang berada di Huyus, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang berada di Hudaydah. Nah, beliau seorang alim, yaitu Syekh Muhammad, dalam kondisi telah tua. Nah, usia yang Masya Allah mendapatkan suatu kemuliaan. Allah Azza wa Jalla memuliakan beliau tentang sikap-sikap beliau, mawaqif beliau. Nah, yang kemudian terdengar bahwa akan diundangnya beliau ke Indonesia. Setelah adanya jasa khusus yaitu Syekh Hani dengan Syekh Rabi, alhamdulillah terjadi haddul fasil, terjadi sebuah kesimpulan bahwa apabila nanti Syekh Muhammad akan ke Indonesia, maka diwasiatkan untuk tidak datang. Dalam hal ini ialah perkara yang menjadi tuan rumah dan yang menjamu di pihak Dzulkarnain. Muhammad berkunjung pula ke Syekh Rabi, dan Syekh Muhammad ini mengatakan, "Abshir, abshir, beritakan sebuah berita gembira bahwa saya akan mentaati, saya akan menerima wasiat daripada Syekh Rabi bahwa kedatangan kami ke Indonesia itu tidak akan melalui pihak yang dipanitiai oleh Dzulkarnain." Sampai kemudian setelah kondisi seperti itu, maka di sana ada ucapan yang sesungguhnya lebih khusus, lebih khusus. Dan waktu itu kita tidak menginginkan semua halayak ramai itu mendengarkan. Tetapi beberapa waktu yang lalu, mungkin belum ada sepekan, sempat kita mengirim kembali kepada Syekh Hani, "Bolehkah berita yang sempat Syekh Rabi?" Apa jawab beliau? "Ma hadhil ghurub," kata beliau, "sikap dingin apa yang ada pada kalian itu? Ma hadhil ghaflah," sikap lalai apa yang ada pada kalian? "Ansyirhu," sebarkan itu walaupun kepada halayak ramai, walaupun kepada halayak ramai. Yaitu Syekh Rabi mengucapkan kepada Dzulkarnain dengan mengatakan, "Hadzal rajul," orang ini adalah, "la'ab yamshi ala tariqatil halabi fil makr." Dikatakan bahwa orang ini la'ab tadi, ya, kata-kata la'ab diarahkan kepada seorang itu kita sebarkan, yang doyan bermain, katanya suka main-main ini. Kalau dikatakan kepada anak-anak, itu pun kadang-kadang sudah celak. Syekh Mukbil kalau mendapatkan anak yang tidak terus belajar, anak-anak yang tidak sebut anta walad la'ab anta, itu kira-kira pujian atau aktifnya dalam kondisi tidak mau belajar, aktif dia main ini main itu, kemudian dikatakan anta la'ab. Nah, ini kalau orang yang sudah besar, orang yang sudah besar, orang yang dalam kondisi kiprahnya mengajar, kiprahnya dalam kondisi menyandang sebagai seorang dai, terus dikatakan oleh seorang alim la'ab, kira-kira apa menggambarkan tentang istilah itu. Kemudian kata beliau, "Yamshi ala tariqatil halabi fil makr," dan orang ini berjalan dalam dakwahnya menyusuri, meniti jejak apa yang ditempuh oleh Ali Hasan, Ali Hasan Abdul Hamid Al-Halabi dalam perkara apa? Makr, tipu daya. Nah, yaitu memiliki apa? Tampilan-tampilan yang menakjubkan, tampilan-tampilan yang kadang membuat seorang seolah-olah padanya ilmu. Nah, ada rekamannya? Tidak ada. Masalah yang besar dalam dakwah ditanyakan kadang, "Afwan, saya bertanya kepada Syekh Soleh Fauzan, itu waktu nyupir." Masalah besar ya, akhi, masalah umat. Ditunggu tentang fatwanya dengan mengatakan sambil enaknya mengatakan apa? "Sambil nyupir saya bertanya kepada apa? Syekh Soleh Fauzan." Sebagian terpengaruh dan terkecoh dengan mengatakan sopir pribadinya Syekh Soleh Fauzan. Lebih hulu lagi mengatakan kalau Syekh Soleh Fauzan tidak bisa hadir, beliau yang menjadi pengganti. Ini apa ini? Sanjungan apa ini? Nah, maka ikhwana barakallahu fikum, kalau toh kita menjadi panitia, kalau toh kita menjadi panitia dalam daurah-daurah, maka jadikanlah seorang untuk juga memberikan belas kasihan. Jangan kemudian semakin kita juga ikut memompa. Memompa semakin apa? Yang tersir. Seorang itu semakin apa? Seperti balon dipompa. Semakin besar. Tapi ingatkan. Afwan Ustaz, mungkin seperti ini tidak sepantasnya. Nah, kan begitu. Ini sesungguhnya mungkin sebuah perkara yang mengkhawatirkan. Nah, tapi sebagian orang-orang yang menjadi panitia dalam daurah, wallah alam di Jogja terkhusus, fulan yang bernama Abdul Aziz, rajul safi, na'am. Laisa du akhlak, tidak punya akhlak, la ilmu wa la ibadah. Ana aqul, saya katakan, orang ini tidak menampakkan peribadahannya, ilmunya wa la akhlaknya. Membikin fitnah. Na'am, membikin rancu dalam perkara dakwah. Kepanitiaan dalam daurah dengan mengatasnamakan berapa kali dia berganti. Dan juga tidak malu-malunya dengan mengatakan bahwa sekretariatannya berada di Pondok Wonosalam. Bukankah itu menjadi talbis bagi yang lain? Dengan majlis al-hikmahnya lah. Dengan majlis fulan wa fulan. Ihdharu ya ikhwan. Bahwa tidak semua orang yang dalam kondisi diamanahi untuk menjadi sebuah kepanitiaan dalam sebuah pelaksanaan kajian, kemudian mengatakan hab wadab. Ya, saya siap. Ya, saya siap. Ya, saya siap. Wallah, andai kata pelaksanaan daurah tahunan itu mungkin ada sebagian asadi dari tempat yang lain yang bisa memikul, mungkin lebih ringan kepada kita. Lebih ringan kepada kita. Tanggung jawab yang tidak kecil. Umat dalam kondisi memerlukan bimbingan. Wa ikhwana barakallahu fikum, sehingga dalam hal ini terkadang sikap-sikap atifiyah, sikap-sikap yang terkadang tidak masalah. Jelasnya Ja'far Umar Thalib dengan kesesatan seperti itu. Siapakah yang mengkaburkan? Siapakah yang mengkaburkan tentang kejelasan rajul mubtadi'? Rajul dalam kondisi memang tersesat, dan Syekh Rabi' sudah mengingatkan jauh-jauh hari. Syekh Ubaid pun juga mengingatkan sudah sekian tahun lamanya. Syekh Muhammad juga telah mengingatkan demikian. Siapa yang kemudian membuat umat ataupun ikhwan dalam kondisi terkaburkan dengan mengatakan kalau memang dia mau tobat, apa salahnya? Apakah kemudian orang itu menutup pintu tobat? Seorang jika mau bertobat itu apakah ditutup pintu tobatnya? Juga. Nah, ketahui bahwa Ja'far Umar Thalib dalam kondisi jelas tidak menampakkan taubatnya, dan jangan kagum dengan trik-triknya. Mungkin sekarang ada yang akan kagum dengan keluarnya majalah Salafi. Keluar lagi majalah Salafi. Keluar lagi apa? Majalah Salafi. Ingin menunjukkan bahwa kami betul-betul bertaubat. Kami betul-betul bertaubat. Fa ikhwana barakallahu fikum, para ulama tatkala membimbing itu bukan karena mereka terdorong oleh sebuah hawa nafsu atau muatan-muatan tertentu. Tetapi para ulama menyampaikan sesuatu itu dengan sebuah hujjah. Dengan sebuah hujjah. Dan jangan kemudian ada istilah-istilah. Tahzir itu haknya ulama. Tahzir itu haknya ulama. Tidak boleh kita itu la nasbiqul ulama. Tidak boleh kita itu mendahului ulama. Naam. Benar demikian. Tetapi jika seorang telah mendapatkan sebuah kabar dari seorang alim, dan dengan itu dia yakini, dan yang lain dalam posisi belum mendengar, apakah bagi yang belum mendengar mengatakan fulan telah mendahului ulama, sementara dia telah mendapatkan sebuah bimbingan dari seorang alim? Semestinya sebagai adab dan menjadi perkara hubungan yang baik, dia mengatakan la'allahu wa la'allah, mungkin dia mendapatkan sebuah fatwa, mungkin dia mendapatkan bimbingan. Afiduna, berikan faedah kepada kami. Jangan kemudian mengatakan bahwa memberikan apa? Memberikan istilah-istilah bahwa tahdzir itu haknya ulama. Tahdzir itu apa? Haknya ulama. Demikian pula seorang tidak boleh mendahului ulama. Seorang tidak boleh mendahului ulama. Walhamdulillah ikhwana barakallahu fikum, dakwah, urusan dakwah, sesungguhnya hidayah itu sangat mahal. Hidayah sangat mahal. Sikap-sikap yang terkait dengan mawaqif, bagaimana mensikapi sesuatu itu juga perkara yang tidak mudah. Memerlukan bimbingan, memerlukan sandaran. tentunya sandaran yang utama dalam hal ini ialah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma, kemudian yang tidak boleh kita lupakan dan tidak boleh kita sepelekan ialah bimbingan para ulama. Andai kata kita tidak ada yaitu bimbingan para ulama, larut, terjerumus kita dalam perkara-perkara yang sesat, perkara yang mungkar, sesuatu yang seolah-olah dianggap perkaranya itu perkara yang samar, tetapi para ulama di mata mereka satu perkara yang jelas. Oleh karenanya ilmu yang memberi manfaat, mudah-mudahan Allah Azza wa Jal memberikan kepada kita itu keistiqomahan. Dan doa gini ya, tapi jangan ngomong kalau makan permen. Tapi kami tahu kalau itu permen kan ya, akhirnya keluar juga permennya, dibagi-bagi. Nah, dibagi-bagi, Allahumma sallam. Yaitu sebuah berita yang dikatakan oleh Syekh Rabi tatkala Syekh Muhammad berada di kediamannya ialah Dzulqarnain. Wa hadzarahu min, dan beliau memperingatkan orang ini. Itu merupakan pengobatan. Upaya apa? Pengobatan. Dan yang namanya obat bagi orang yang sakit kadang bermanfaat, kadang tidak. Kan demikian ya. Jangan berteori seperti teorinya Ibrahim Ar-Ruhaili. Ibaratnya tabib kalau mengobati seorang yang sakit tidak cocok, cabut obatnya, ganti yang lain. Kalau tidak cocok, cabut lagi, ganti obatnya, obati dengan yang lain. Maka terbantahkan bahwa ada sebagian dari kalangan ahlul bid'ah sampai meninggal dengan pentahwiran juga tidak apa, tidak terobati, artinya tidak bertobat. Seperti yang terjadi Sufyan Tsauri tatkala diberitakan ada jenazah disingkap mukanya, begitu disingkap, ternyata orang inilah kafalah kebid'ahan. Maka beliau pun pergi dan tidak menyolati orang tersebut dan diikuti murid-muridnya sampai meninggal. Kalau ukuran kita, masya Allah, orang sudah meninggal saja masih di apa? Di apa? Wa qala lahu hadza, dan beliau mengatakan hadza ala tariqatil Halabi mutalawwinun la'abun. Jadi orang ini posisinya dalam kondisi bahwa yang namanya akil, alladhi ya'rifu asyarru min syarrain wal khairu min khairain. Sukanya beliau mengajarkan faedah. Saya akan mengajarkan faedah kepada antum ikhwan, kan gitu ya. Dia akan bisa dikatakan akil kalau sudah bisa mengetahui satu kebaikan dari dua perkara kebaikan dan satu keburukan dari dua apa? Keburukan. Artinya menimbang. Menimbang dua keburukan itu mana yang dikatakan mungkin paling ringan, dan dua perkara kebaikan itu dikatakan mana yang harus dikedepankan. Lalu demikian. Adapun yang belum seperti itu, ghair mumayyiz. Jadi kita semua ini asatidzah apa? Sin muhabbatin ghair mumayyiz. Masih anak-anak. Karena masih suka apa? Permen. Beliau ingatkan dengan kondisi ya. Dengan kondisi tanda-tanda kebaikan. Karena as-sa'adah lahu alamah. Tanda-tanda bahwa seorang itu akan mendapatkan kebaikan itu ada tanda-tandanya. As-sa'adah lahu alamah. Orang itu berada pada kebaikan itu ada tanda-tandanya. Asyqawah lahu alamah. Seorang dalam kondisi akan tersesat juga lahu alamah. Punya apa? Tanda-tandanya. Allah Ta'ala memberikan bimbingan kepada kita, taufik kepada kita. Jangan kemudian seorang merasa bahwa dengan keilmuannya, dengan kiprahnya, senantiasa membanggakan dengan apa yang telah diperbuat. Tetapi hendaknya seorang senantiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, as-sabat ala sunnah. Hendaknya diteguhkan dan ditetapkan di atas sunnah. Dan di sana pun juga lahu asbab, lahu turuq. Punya jalan seorang untuk menempuh seperti itu. Di antaranya luzum ala sunnah. Seorang terus menekuni, mempelajari apa yang diajarkan Rasulullah berupa hadis-hadis Rasul yang kita dapatkan dari para ulama. Demikian pula seorang dalam kondisi ialah mengembalikan masalah-masalah terkhusus apabila di sana terkait dengan mawaqif, yaitu sebuah sikap itu kepada masyhurin, kepada para ulama yang memang sudah dikenal, para ulama yang dikenal tentang kegigihannya, para ulama yang dikenal tentang kekokohannya. Nah, perlu kita sampaikan Syekh Rabi di masa hidupnya Syekh bin Baz rahimahullah, itu memang beliau punya spesifik, punya apa, spesialis atau spesifikasi, yaitu perkara memberikan bantahan. memberikan bantahan-bantahan terkait dengan kiprah sepak terjang orang-orang yang mereka itu mutalabbis, orang-orang yang kadang-kadang berbaju dengan baju salafi tapi hakikatnya tersembunyi padanya ialah faham-faham, yaitu firaqul dhalah, faham-faham terkait dengan faham yang sesat. Itu di masa beliau, di masa Syekh bin Baz masih hidup, Syekh Rabi sudah dikenal. Maka ikhwan barakallahu fikum, bukan kemudian kita mengajarkan kepada istilah-istilah ghulu. Bahkan durus yang dulu dibimbing oleh Syekh Mukbil rahimahullah pun juga mengisyaratkan bahwa Syekh Rabi tentang ayat min ayatillah merupakan salah satu tanda daripada sekian tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah dalam hal apa? Ar-rad 'alal mukhalif, dalam hal membantah kepada orang-orang yang menyelisih apa? Dakwah. Wallahu musta'an wa ilaihi tuklan. Mudah-mudahan senantiasa kita mendapatkan bimbingan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tafadhalu hafizakumullah. Ahad yurid yarud